بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Jalla wa ala melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, masih kitab Taubah. Dan bab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bab yang ketujuh, sebagaimana yang diungkapkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab qawlihi ta'ala, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Kata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala di bunyi bab ini, yaitu beliau menukilkan firman atau potongan dari ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan, yudhibna, menghapus, memergikan atau menghilangkan as-sayyi'at, keburukan-keburukan. Ayat ini menganjurkan untuk banyak berbuat kebaikan, untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan amal saleh. Kenapa? Salah satu dari fungsi kebaikan, perbuatan baik dan amal saleh itu adalah menghapus dosa-dosa dan kesalahan sebelumnya. Menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dan ini senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah, iringilah keburukan, maksudnya dosa, dengan kebaikan, fungsinya menghapus. Yudhibna di sini dalam hadis Nabi adalah tamhuha, maha yamhu, maksudnya menghapus atau menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Dan apa hubungannya dengan taubat? Sesungguhnya ketaatan dan kebaikan yang tertinggi kedudukannya, yang akan mengikis habis keburukan, apa? Taubat. Ya, taubat. Sesungguhnya al-hasanat atau afdalul hasanat, a'lal hasanat, awlal hasanat, seutama-utama kebaikan atau setinggi-tinggi kebaikan dan ketaatan, afdal-afdal ketaatan yang diperintah atau yang masuk ke dalam konteks ayat ini adalah taubat. Karena taubat itu menghapus dosa. At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seumpama dia tidak berdosa. atau seakan-akan orang yang tidak pernah melakukan dosa karena habis semuanya oleh taubat tersebut. Jadi ini hubungan bab ini dengan at-taubah. Dan sebelum kita masuk ke hadis, ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi dari uraian An-Nawawi untuk bab yang sebelumnya tentang masalah ghirah, atau tidak ada yang lebih menyukai untuk dipuji melebihi Allah. Ya, laisa ahadun ahabba ilaihi al-madhu min Allah. Ini ungkapan ini bercabang ya. Ada dialihkan kepada yang buruk dan dialihkan juga ke, dan tetap pada zahirnya. Yang menyatakan kalau seandainya begitu, maka Allah Subhanahu wa taala butuh pujian. Tidak, konsekuensinya tidak. Allah Subhanahu wa taala dipuji ataupun tidak dipuji, dia tetap mulia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dan mencintai pujian. Makanya Nabi SAW memberikan alasan di hadis yang sama. Setelah itu, wali ajli dzalika madaha nafsahu. Karena Allah menyukai pujian itu, maka Allah memuji dirinya. Dan banyak sekali pujian-pujian Allah untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Ini PR ini. Mengumpulkan pujian-pujian Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran. Selain Alhamdulillah, ini pujian Allah ya, untuk dirinya. Subhanalladzi asra, ini pujian Allah untuk dirinya. Ini contoh pujian-pujian Allah untuk dirinya. Dan ini tidaklah konsekuensinya seperti yang diarahkan oleh Nawawi dalam syarahnya. Tidaklah konsekuensinya bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh pujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pujian, sebagaimana Allah juga tidak membutuhkan yang namanya ibadah dari hambanya. Walau semua manusia dari awal sampai akhir tidak mengibadati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak akan berkurang kemuliaan dan keagungannya. Walau semua manusia, bahkan ditambah dengan bangsa jin sekalipun, semuanya pada tingkat ketakwaan dan ibadah yang tertinggi, tidak ada yang rendah, juga tidak menambah kemuliaan dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Tetapi ini ibadah, memuji Allah ibadah. Makanya Allah perintahkan kita untuk memujinya. Allah memuji hamba-hambanya yang banyak memujinya. Mari kita lihat apa yang diuraikan An-Nawawi rahimahullah. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, haqiqatu hadha maslahatun lil'ibad, لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبهم فينتفعون، وهو سبحانه غني عن العالمين، لا ينفعه مدحهم ولا يضره تركهم ذلك. وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وسائر الأذكار. Haqiqatu hadha maslahatun lil ibad. Hakikat dari ungkapan ini bahwa tidak ada seorang pun yang sangat atau lebih menyukai pujian daripada Allah, pada hakikatnya adalah maslahat untuk hamba. Ini yang tadi telah kita uraikan, bahwa sebenarnya ungkapan ini membukakan kesempatan kepada hamba untuk banyak memuji Allah karena Allah menyukainya. لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبهم فينتفعون. Karena bila mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membalas mereka, memberikan balasan pahala, lalu mereka yang mendapatkan manfaat. Ya. Lalu mereka juga yang mendapatkan manfaat, bukan Allah yang mendapatkan manfaat, tetapi yang memuji, hamba yang memuji Allah inilah yang mendapatkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala tidak menambah manfaat kepadanya. Jadi haqiqatu hadza maslahatun lil ibad. Hakikatnya sebenarnya memberikan kesempatan untuk banyak mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan, manfaat bagi hamba. Wa huwa subhanahu ghaniyyun 'anil 'alamin. seperti yang tadi ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan alam semesta ini. Dia zatnya yang maha sempurna. Ya. La yanfa'uhu madhuhum wa la yadurruhu tarkuhum dzalik. Tidak bermanfaat pujian mereka kepadanya dan juga tidak memudaratkan Allah bila mana mereka meninggalkan memuji Allah, seperti yang tadi telah kita sampaikan. Kemudian dalam ungkapan ini ada catatan tentang keutamaan memuji Allah. Saya teringat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dalam hadis Qudsi, Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Jalla wa'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi salat antara saya dengan hamba saya dua bahagian. Maksud salat di sini surat Al-Fatihah. As-salat di sini maksudnya bacaan Al-Fatihah di dalam salat. Dibagi oleh Allah surah Al-Fatihah itu dua bahagian. Tiga ayat, tiga setengah ayat itu untuk Allah. Tiga setengah ayat berikutnya untuk hamba. Ya. Ketika kata Allah dalam hadis tersebut, hadis Qudsi, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin," apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menyambut bacaan itu dengan kata-kata hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Ya. Ini kan spontan langsung jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang membaca ayat ini. Sebagai catatan tambahan, para ulama yang berdalil bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah, hadis ini. Hadis ini sahih. Karena Allah menyebutkan bahwa ia membagi surat Al-Fatihah dengan ungkapan as-salah. Ya, karena as-salah ini salah satu dari nama Al-Fatihah. Dibaca dalam salat, yang mesti dibaca dalam salat. Ya. Allah langsung mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak bismillahirrahmanirrahim. Memang khilaf di antara para ulama apakah bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak. Ya, khilaf yang mu'tabar dan tidak layak untuk dipertengkarkan, tidak layak untuk membuat sesama kaum muslimin bermusuhan, sebab ini khilafnya mu'tabar. Ya, khilafnya mu'tabar. Dan kita lihat semua cetakan Al-Qur'an, baik yang dicetak di negeri Arab sana maupun yang di luarnya, tetap bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Ya, dan pembahagian ayat-ayat ini khilaf para ulama qiraat. Ayat-ayat Al-Qur'an itu jumlahnya khilaf. Ya. Khilaf antara qurra Basrah, qurra Kufah, qurra Mesir, Hijaz. Mereka berbeda pendapat tentang jumlah ayat. Ya, tentang menjumlahkan ayat. Kalau surat mereka sepakat 114 surat. Tetapi kalau ayatnya khilaf antara ulama-ulama qiraat Basrah, karena ada spesifikasi ilmu Al-Qur'an yang materinya adalah menentukan jumlah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi 6666 ini kita tidak menemukan para ulama-ulama terdahulu yang sampai menetapkan jumlahnya segitu. Yang maksimalnya 6300-an. Ya, 6300-an. Ini yang mengarahkan kita kepada surah Al-Fatihah. Ya, mengarahkan kita kepada surah Al-Fatihah, membawa bahwa surah Al-Fatihah itu jumlah ayatnya memang sepakat para ulama 7 ayat. Karena salah satu namanya As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Cuma meletakkan ayat yang mana yang pertama dan ayat yang mana yang terakhir, itu yang terjadi khilaf. Makanya sekali lagi, yang memasukkan bismillahirrahmanirrahim ke surah Al-Fatihah ini pendapat, dan yang tidak memasukkan pendapat yang lain. Ya. Dan khilafnya, perbedaan pendapat dalam hal ini mu'tabar. Yang tadi tidak layak untuk dipertengkarkan, untuk apalagi membuat kaum muslimin bermusuh-musuhan. Ya. Dan hadis ini menjelaskan bahwa bismillah tidak termasuk. Hadis kursi ini sahih. Karena Allah mengatakan idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahman idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Ini ayat yang kedua. Qala Allahu asna 'alayya 'abdi. Hambaku telah menyanjungku. Sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala lalu langsung respon dengan pujian hamba. Makanya para ulama mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah di dalam salat itu adalah dialog antara Allah dengan hamba. Ya. Hambaku menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin qala Allahu majjadani 'abdi. Hambaku mengagungkanku. Ya, mengagungkan dan menyebutkan keagunganku kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini yang dibagi dua oleh Allah. Ayat yang ini dibagi dua oleh Allah. Qala Allah hadza baini wa baina 'abdi. Ayat ini terbagi antara aku dengan hambaku. Iyyaka na'budu, ini masuk ke bagian yang pertama. Ini bahagian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pujian untuk Allah Jalla wa Ala ketika kita mengatakan engkaulah yang satu-satunya yang saya sembah. Hanya engkaulah yang kami ibadati, ini bahagian Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, kata Allah ini bahagian hamba-Ku. Hadza baini wa baina 'abdi. Kemudian tiga ayat setelahnya itu semuanya untuk Allah. Ketika Allah hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala Allah hadza li'abdi. Ini semua milik hambaku wa li'abdi ma sa'al. Dan hambaku akan hambaku mendapatkan apa yang ia minta. Apa yang diminta dalam tiga ayat itu? As-siratal mustaqim. Al-hidayah ila siratal mustaqim. Dan Allah beri jaminan bahwa dia akan mendapatkan yang ia minta. Ini bahagian hamba. Yang menjadi syahid atau menjadi bahan pegangan kita, catatan kita dari ungkapan ini adalah Allah Subhanahu wa taala merasa terpuji dengan pujian-pujian tersebut dengan langsung merespon dengan mengatakan hamidani abdi asna alayya abdi majadani abdi. Nah, ini yang berhubungan dengan ini dan Nawawi rahimahullah menjelaskan itu. Kemudian fadlu athna, itu tadi yang kedua dari ungkapan tersebut. Kemudian keutamaan tasbih juga wa fadlu at-tasbih wa fadlu tasbihihi. Kemudian tahlilihi, keutamaan tasbih, keutamaan tahlil. Dibedakan antara tasbih dengan tahlil, karena tasbih itu adalah diambil dari kata-kata subhanallah, ya. Sementara tahlil diambil dari kata la ilaha illallah, ya. Jadi ucapan la ilaha illallah yang dimaksud dengan istilah tahlil dalam istilah agama, ya. Istilah agama, istilah tahlil itu adalah lafaz la ilaha illallah. Kemudian tahmid, ini adalah istilah dalam agama kita yang maksudnya adalah pujian alhamdulillah yang ada kata-kata alhamdunya. Kemudian juga keutamaan takbir, yaitu istilah untuk Allahu Akbar. Dan wasairil adhkar, keutamaan segala bentuk zikir yang ditentu yang disyariatkan oleh agama, bukan zikir yang dibuat-buat oleh manusia, ya, bukan zikir yang dibuat-buat oleh manusia. Terkadang ungkapan manusia itu walaupun nampaknya enak enak di telinga, tetapi tentu tidak akan seindah dan selengkap serta sesempurna yang telah disusun oleh pensyariat, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan dari An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian tentang yang kedua, walaisa ahadun ahabba ilaihi al-udhru. قال القاضي: يحتمل أن المراد الاعتذار، أي اعتذار العباد إليه من تقصيرهم وتوبتهم من معاصيهم فيغفر لهم، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. النووي رحمه الله تعالى di sini menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu taala tentang makna tidak ada seorang pun yang lebih atau sangat menyukai memberi uzur. Ini lebih yang mengarahkan, ya, yang lebih mengarahkan ke sini maknanya, seperti yang diingatkan oleh Al-Qadhi. Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai untuk memberikan uzur, maaf, daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Loh, apa hubungannya? Ketika kitab-kitab dan para rasul itu sudah sampai misinya kepada manusia, maka orang-orang yang nantinya tidak mampu atau tidak punya kemampuan untuk melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab dan yang apa yang disampaikan oleh para rasul, nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur bila mana mereka melanggar, karena tuntunannya sudah gamblang jelas, aturan mainnya sudah ada. Nanti ketika ada yang menyimpang, lalu Allah Subhanahu wa taala nanti akan mempertimbangkan uzur-uzur orang yang menyimpang. Al-Qadhi mengatakan di sini yuhtamalu, di sini karena ada di sana ada pendapat yang lain. Yuhtamalu annal murada, bahwa yang dimaksud dengan al-i'tizar yaitu pemberian uzur adalah i'tizarul ibad ilaihi min taqsirihim, memberikan uzur kepada hamba-hamba dari kelalaian mereka ketika mereka lalai. Wa taubatihim, yang juga dimaksud adalah memberi mereka taubat dari maksiat-maksiat, lalu Allah Subhanahu mengarahkan mereka untuk bertaubat dari maksiat-maksiat yang mereka lakukan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Jadi bertaubat itu taufik. Bertaubat adalah taufik dari Allah. Tidak semua pelaku dosa bertaubat. Tidak semua pelaku dosa yang merasa berdosa. Jadi ketika dia merasa berdosa, kemudian ada penyesalan di dalam jiwa, diiringi dengan meninggalkan dosa tersebut, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya, ini mutlak taufik, minnah, anugerah, nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Ini yang dimaksud dengan uzur. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala yang didosai, yang dia sendiri mengarahkan hamba itu untuk menyesali. Dia yang memasukkan rasa penyesalan sehingga hamba yang berdosa itu menyesal. Ya, padahal yang didosai Allah, yang digunakan untuk berdosa tadi pemberian Allah. Orang berdosa dengan matanya. Mata itu manusia itu yang memiliki yang menghasilkan matanya sehingga dia bisa melihat. Ketika seseorang berdosa dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan badannya, semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang didosai Allah, yang digunakan untuk mendosai Allah itu juga pemberian Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang nantinya mengarahkan hamba itu untuk bertaubat. Maka ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa ahadun ahabba ilaihi al-udhru. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat suka ketika seorang hamba menghadap kepadanya untuk meninggalkan dosa. Bab yang sudah kita pelajari bahwa lallahu in wallahi lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu fil falah. Ini ringkasan lafaz yang juga disampaikan oleh An-Nawawi, dan ada lafaz yang lebih panjang dari ini. Demi Allah, sesungguhnya benar-benar Allah sangat bergembira. Nah, ini yang dimaksud dengan uzur. Allah Subhanahu wa taala yang didosai, dimaksiati, dan dia pula yang mengarahkan hamba itu untuk bertaubat, dan Allah sangat menyukai saat-saat seorang hamba merasa menyesal, kemudian dia meninggalkan dosa, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi, dan bahkan dia meratapi diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, bermunajat, menangis agar Allah Subhanahu wa taala memberinya taubat. Saat-saat yang tersebut adalah saat-saat yang Nabi SAW mengatakan Allah sangat bergembira. Nah, ini yang dimaksud dengan uzur tadi. Dan kemarin kita sampaikan bahwa uzur itu adalah Allah menutup uzur-uzur yang dibuat-buat. Ya. Dengan cara menurunkan tuntunan, diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul, agar tidak ada lagi orang beralasan tidak sampai kepada ini alasan, ini uzur yang tidak beralasan, uzur yang kosong, dengan mengatakan oh tidak sampai kepada kami utusanmu ya Allah. Ya, makanya Allah mengatakan wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak satu umat pun kecuali ada padanya pemberi peringatan. Ya. Dan kami mengutus para rasul agar manusia tidak memberi uzur. Tidak memberi uzur, yaitu uzur yang tidak beralasan, uzur-uzur yang kosong, alasan-alasan yang dibuat-buat seperti yang tadi dicontohkan. Sementara uzur-uzur yang lain karena sakit, karena faktor tidak mampu, karena kekurangan fisik misalnya, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mewajibkan berangkat perang bagi orang-orang yang tidak punya kendaraan, tidak punya perlengkapan perang, dan bahkan orang-orang yang cacat tidak diberikan atau tidak dibukakan kesempatan mereka untuk berangkat perang. Makanya mereka yang tidak punya perlengkapan perang di perang Tabuk mendaftarkan diri. Sebenarnya pendaftaran diri untuk ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala semenjak perang Uhud. Jadi mereka dibuatkan datanya, listnya. Kenapa? Karena ini nanti akan berhubungan dengan pembahagian harta rampasan perang, maka datanya ada, jumlah pasukannya ada. Dan ini yang dibukukan oleh ulama sejarah. Semenjak perang Uhud sudah ada penerimaan pendaftaran menjadi pasukan perang. Makanya ketika itu ada yang masih di bawah usia, ya, mendaftar seperti Abdullah bin Umar dan yang seumur dengannya. Jadi mereka ini semuanya ditolak oleh Nabi SAW. Mereka belum balik. Ya, mereka belum balik. Kemudian maju salah seorang yang usianya tidak mencukupi, tidak sesuai kriteria, tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu ingin dalam perang yang kamu tonjolkan, yang kamu butuhkan dalam perang ini adalah kekuatan, maka saya memilikinya. Saya mampu bergulat. Kalau kamu tidak percaya, coba diuji. Makanya diuji oleh Nabi SAW. Ya, akhirnya dia memang menampakkan kekuatan yang luar biasa, masuk daftar. Padahal usia tidak sesuai kriteria. Kemudian ada lagi mengatakan, oh kalau begitu saya mampu menggunakan panah. Lalu dia menunjukkan keahliannya memanah di depan Nabi SAW, diterima. Yang tidak punya keahlian, mereka semuanya ditolak, termasuk Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini mereka-mereka ini tidak diterima sebagai pasukan perang karena tidak sesuai kriteria. Ini yang maksud dengan uzur. Dan di perang Tabuk begitu juga, banyak yang mendaftar tapi mereka tidak punya kendaraan, tidak punya perlengkapan perang, sementara ketika itu butuh kendaraan. Perjalanan kaki tidak mungkin. Tabuk dengan Madinah ratusan kilo, 600 kilo lebih. Ya. Membutuhkan kendaraan, dan kendaraan tidak memadai dan tidak mencukupi. Yang tidak punya kendaraan dan tidak punya teman untuk bergantian dengan satu kendaraan, mereka ditolak oleh Nabi SAW. Dan ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah At-Taubah, bahwa mereka ketika ditolak, tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dam'i, ya, alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berbalik pulang dengan air mata, atau mata yang mata mereka mengalir, air mata mereka mengalir karena kesedih, sedih karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya uzur yang seperti ini ada dalam agama, tetapi uzur yang maksudnya adalah tidak sampai tuntunan agama, tidak sampai kitab Allah, tidak sampai utusan Allah, ini uzur yang akan ditolak oleh Allah dengan mentah-mentah karena Allah telah menurunkan kitab-kitab dan menurunkan para rasul. Ini yang dinukilkan oleh An-Nawawi. Itu makna yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai taubat. Ya, sangat menyukai taubat, meminta, menyampaikan uzur di hadapan Allah dan memohon ampun. Ini yang sangat disukai oleh Allah. Ini hampir senada makna ini dengan ayat, dengan hadis tadi, lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu fil falah. Setelah itu kita lanjut ke hadis yang pertama di bab yang ketujuh tadi. Hadis nomor 6950. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع واللفظ لأبي كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله قال لمن عمل بها من أمتي. Ya, ini hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau bercerita anna rajulan asaba min imra'atin qublah, ada seseorang yang dorongan syahwatnya mencium seorang perempuan, dan dalam sebagian riwayat terjadi di pasar. Ya, makanya pasar ini tempat yang sangat susah untuk mempertahankan iman. Ya, ini di pasar zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wanita-wanitanya masih menjaga akhlaknya, menjaga auratnya, tidak jauh dari ikhtilat. Tapi tetap pasar itu lahan syaitan untuk menjerumuskan, membawa orang-orang beriman untuk berbuat dosa. Untuk berbuat dosa. Dan di sini laki-laki ini, ya, tanpa mampu untuk mempertahankan diri sehingga dia mencium seorang perempuan, ciuman saja. Ya, dan dia mengadukan kepada Nabi, ya, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang taubat. Setelah dia lakukan, dia menyesal. Dan reaksi dari penyesalannya, dia langsung menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lah. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi, apa yang dilakukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, fa nazalat, maka turunlah firman Allah. Berarti kejadian ini adalah sebab turunnya ayat tersebut. فَنَزَلَتْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِّ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. Tegakkanlah, dirikanlah salat di dua ujung siang. طَرَفَي, dua ujung, النَّهَار, siang. Maksudnya adalah di pagi dan di petang hari. Ya, طَرَفَيِّ النَّهَار. Yang pertama tentu salat di waktu sebelum terbit fajar, ini menunjukkan keutamaan salat subuh, atau bisa yang dimaksud dengannya adalah qabliyah subuh. Kemudian siangnya, siangnya adalah salat asar. Ya, karena memang salat asar juga merupakan salat yang paling utama, dan bahkan bila mana tidak semua jumhurul mufassirin menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala hafizu, ala salawati was salatil wusta. Jagalah semua salat dan salat pertengahan. Mereka menafsirkan salat pertengahan ini adalah salat asar. Ya, salat asar. Bukan bukan maksudnya salat sebelum terbenam matahari. Ini salat sebelum terbenam matahari yang memang merupakan ujung siang, tetapi waktu yang terlarang. Kemudian wazulafan minal layli, dan tegakkan juga salat di sebahagian waktu di malam hari. Ini juga menunjukkan keutamaan salat di malam hari dan tentunya salat sunnah. Bisa yang pertama memang masuk ke dalamnya salat fardu yang sangat utama, dan salat fardu yang dilakukan di malam hari adalah salat isya. Makanya salat isya juga termasuk salat yang utama. Salat yang bahkan Nabi SAW mengutamakan menundanya, sebagaimana yang telah kita pelajari juga di Sahih Muslim ini, bahwa Nabi SAW menunda pelaksanaan salat isya di akhir atau di ujung-ujung waktu di malam hari. Kemudian yang kedua salat sunnah, tentunya masuk ke dalamnya adalah salat sunnah di malam hari, dan Nabi SAW tegaskan bahwa sebaik-baik salat adalah salat malam. Salat sunnah di malam hari tentunya salat tahajud. Kemudian Allah berfirman innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi inilah ayat yang diambil sebagai bunyi bab oleh An-Nawawi rahimahullah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus, mengikis atau menggugurkan keburukan-keburukan, dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Orang-orang yang mau mengingat. Ya. Di sini, dari ayat ini, ibadah yang diperintahkan adalah salat. Ini menunjukkan keutamaan salat. Ayat ini mengarahkan ibadah yang diperintah adalah mendirikan sholat, dan memang sholat terutama sholat fardu adalah penghapus dosa. Lima waktu sehari semalam ini adalah sholat, adalah penghapus dosa. Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyatakan mathalus salawatil khams, mathalus salawat, perumpamaan salat lima waktu, kanahrin bibabi ahadikum, seperti sungai mengalir di depan pintu rumah salah seorang kamu. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marran. Dia mandi di sungai tersebut, sungai mengalir di depan pintu rumah, di depan rumah, ya. Dia mandi di sungai tersebut lima kali sehari semalam. Kata Nabi SAW, hal yabqa min daranihi syai', apakah akan tersisa di badan orang ini sedikit pun daki? Tentu para sahabat menjawab, dan kita semua tahu bahwa tidak akan mungkin tersisa daki. Dua kali saja mandi sehari semalam, susah daki akan ada. Ini lima kali sehari semalam. Dan dia tidak perlu jalan jauh-jauh. Buka pintu langsung mandi di depan pintu rumahnya. Lima kali pula sehari semalam. Kata, setelah para sahabat menjawab tidak akan mungkin, maka Nabi SAW fadhalika mathalus salawat yamhu bihinna allahul khataya. Dengan lima salat ini Allah menghapus dosa-dosa. Allah juga, Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa yang diantaranya bila dijauhi dosa-dosa besar. Ini juga mengarahkan kita ke keutamaan salat lima waktu sebagai penghapus dosa. Dan ini yang harus kita hadirkan saat melakukan salat. Karena tidak akan ada jaminan bahwa kita antara sholat subuh tadi dengan sholat zuhur nanti bebas dari dosa. Zuhur dekat asar kita tidak ada jaminan untuk bersih dari dosa. Apalagi di tengah-tengah bergelombangnya fitnah-fitnah yang berhubungan dengan syahwat, yang berhubungan dengan subuhat, dosa-dosa yang terkadang kita menganggap biasa, ya, lalai dari mengerjakan yang diwajibkan, yang meremehkan dan merendahkan dosa-dosa kecil, nah ini tidak ada jaminan. Maka solat itu disediakan oleh Allah untuk penghapus-penghapus dosa. Ini yang berkenaan dengan aqimish shalata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Kemudian yang kedua yang tadi telah kita berikan catatannya, tidak kebaikan yang paling utama dan yang paling mulia afdal adalah taubat. Karena taubat itu menghapus semua. Kalau yang tadi itu terkait dengan dosa-dosa kecil, sementara taubat menghapus semua dosa. Ya, menghapus semua dosa. Innallaha yaqbal di ayat ini ya, apakah di tadi saya dengar bacaannya di mana? Ya, di mana? Ya, yang kita qara'na. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya. Ya, surah Asy-Syura. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi. Ini janji Allah bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan Allah tegaskan di surat Az-Zumar atau yang lainnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang tadi, innal hasanati yudhibna sayyi'at, di samping memang perintah secara khusus untuk mengerjakan salat baik yang fardu tentu utama, tentu yang sunnah juga, kemudian taubat, tentu taubat juga termasuk karena taubat penghapus semua dosa. Ya, kemudian qal, kata Ibnu Mas'ud, faqala ar-rajulu, orang yang tadi melaporkan mengadukan kepada Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ayat itu turun, aliya hadhihi ya Rasulullah, apakah hanya untuk saya? Hanya untuk saya, apakah untuk saya saja ayat ini wahai Rasulullah? Maksudnya perintah untuk melakukan salat di dua ujung malam siang, kemudian di sebagian malam, dan akan terhapus dosa-dosamu, apakah untuk saya saja ya Rasulullah? Kata Nabi SAW di ujung hadis, qal liman amila biha min ummati, ini untuk semua yang mengamalkannya dari umatku. Jadi ini ayat untuk semua. Untuk semua. Keutamaan salat lima waktu, keutamaan salat-salat sunnah, dan tentunya taubat, ini berlaku untuk semua. Pelaku-pelaku dosa, ini akan menghapus dosa-dosanya. Yang salat tadi menghapus dosa-dosa kecil, sementara taubat menghapus seluruh dosa. Dan ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua, dan di situ anjuran untuk bertaubat kepada Allah dan keutamaan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kedua, 6951. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Abdil A'la, qala haddathana Mu'tamiru an abihi, qala haddathana Abu Uthman, an ibn Mas'ud radiyallahu an, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها، قال فأنزل الله عز وجل، ثم ذكر بمثل حديث يزيد. Masih hadis Abdullah bin Mas'ud, dibawakan kembali oleh Imam Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah, tentang cerita laki-laki tersebut. Cuma di sini ada sedikit tambahan ya, bahwa dia menyebutkan perawinya ragu. Ya, dia menyebutkan kepada Nabi, mengadukan kepada Nabi apakah dia mencium perempuan tersebut atau memegang dengan tangan atau yang lainnya. Yang penting dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan syahwat, kepada wanita tersebut, seakan-akan dia meminta kepada Nabi, apa penghapus dosa saya tadi, apa kafarahnya. Maka turunlah ayat tadi dan persis dengan hadis atau bunyi hadis yang pertama tadi, ya, tentang turunnya ayat. Kemudian laki-laki ini bertanya, apakah hanya untuk saya? Ternyata Nabi mengatakan untuk semua umat Nabi SAW yang mengerjakannya. 6952. Qala rahimahullahu ta'ala haddathan Uthman ibn Abi Shaybata qala haddathana Jarirun an Sulaiman at-Taymiyyi bihadha al-isnad qal أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعظم عليه ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه فعظم عليه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث يزيد والمعتمر. Yeah. Ini hadis yang sama tetapi alur ceritanya yang menambahkan kepuasan tersendiri kepada kita saat membacanya. Yang catatan yang terpenting yang mungkin perlu kita camkan dalam kehidupan kita, bahwa kalau itu terjadi di tengah-tengah sahabat Nabi SAW, menunjukkan ini perkara-perkara yang menyatakan bahwa mereka manusia biasa. Ya, terjerumus kepada dosa dan dosanya adalah dosa yang berhubungan dengan syahwat. Laki-laki ini melakukan hal yang berhubungan dengan syahwat tetapi dunal fahishah, bukan berzina. Lalu dia menyesal dan mencari solusinya. Dia jumpai Umar bin Khattab dan dia ceritakan, ternyata Umar menganggap ini perkara besar. Fa'adhamahu alaih, dia marah, dia menganggap ini perbuatan yang sangat luar biasa, ya. Kemudian dia datangi pula Abu Bakar, ternyata sama, mereka berdua benar-benar mengingkari dengan keras dan menganggap ini perbuatan yang sangat tercela. Lalu dia datang, laki-laki ini datang kepada Nabi SAW dan masuklah ke cerita yang telah berulang-ulang tadi. Nabi SAW diturunkan kepadanya oleh Allah ayat di surat Hud tadi, ya. Dan ini sebagai solusi bagi dia dan bagi siapapun juga. Ternyata kejadian orang ini membukakan rahmat dan keberkahan untuk orang-orang yang terjatuh dan terjerumus kepada dosa. Dan ini pelajaran juga bagi kita, bila mana ada saudara kita yang terjatuh kepada hal-hal yang seperti ini. Dan apalagi orang yang seperti kita, ya, yang menyampaikan agama, apalagi orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan dalam perkara-perkara yang terjadi di keluarga, ya. Subhanallah, memang terkadang kita benar-benar menangis mendengarkan cerita-cerita yang seperti ini, dan mau tidak mau kita berikan solusi. Keluarga yang hampir terjadi di dalamnya perzinahan antara suaminya dengan wanita lain, begitu juga istri berzina dengan laki-laki lain. Nah, ini subhanallah, kita tidak membayangkan terjadi, dan itu terjadi, dan kedua-duanya sampai kepada saya, dan kita terpaksa harus mencari solusinya. Kalau itu terjadi dan kita memang menganggap ini tidak mungkin terjadi, ternyata di zaman Nabi SAW terjadi hal-hal yang hampir senada, walaupun tidak sampai kepada perzinahan, dan solusinya sudah ada di dalam agama. Dan solusi yang itu juga harus kita terapkan sekarang ini di tengah-tengah kita, ya. Jangan membuat orang berputus asa dari memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah datang dengan penyesalan, ya, datang dengan penyesal, menangis mengatakan begini, kemudian tidaklah, kamu tidak akan mungkin tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan. Lalu pandangan mata kita sudah berubah. Ini orang yang sangat tercela, yang kotor. Tidak. Kejadian dia berjumpa dengan Umar, berjumpa dengan Abu Bakar, ya, Nah, kemudian datanglah solusi dari syariat. Allah langsung yang memberikan jawaban. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Semua orang punya masa lalu. Semua orang bisa jadi terjumus kepada perbuatan yang tercela, hina, tapi dia tidak akan terkubur di dalam kubangan terus seperti itu. Dia masih bisa dipegang tangannya, diajak bangkit, bangun, membersihkan diri dan menjadi orang yang menjadi untuk bisa menjadi orang terbaik pun terbuka kesempatan baginya. Yang terbaik, bukan menjadi orang yang baik saja, menjadi orang yang terbaik sekalipun masih terbuka kesempatan. Jangan sampai kita menutup pintu taubat untuk orang-orang sementara Allah membukanya. Jangan sampai kita membuat orang berputus asa dari memperoleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tersisa 1 2 3 4 hadis lagi ya. 4 hadis lagi dan yang tersisa umumnya adalah hadis-hadis yang panjang. Insyaallah akan kita lanjutkan membacanya pada kesempatan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi cerita laki-laki tadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berbuat demikian ya, dan dia langsung menyesal. Ini juga termasuk pelajarannya, langsung menyesal dan langsung mencari solusi untuk bisa bersih, bagaimana kafaratnya. Dan ini juga pedoman bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina, bukan hanya mencium, bukan hanya memegang, bukan hanya berhubungan di dunia maya, di Facebook atau di tempat lain berhubungan ya, saling goda-godaan, saling berkata kata-kata yang mengarah kepada perzinahan. Tidak, orang ini sudah mencium, sudah memegang dengan tangan dan seterusnya, walaupun tidak sampai kepada perzinahan, tetapi rasa penyesalannya yang langsung muncul. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Nah, ini yang merupakan taufik dari Allah, segera dia merasa bahwa dia berbuat salah, kemudian fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat penting. Dan siapa yang dari kita yang bersih dari dosa? Ya, yang selamat dari kesalahan dan perbuatan maksiat, maka upayakanlah untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya, beristighfar sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, memudahkan kita untuk selalu menjadi orang yang bertakwa, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.